Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya. Dan aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya.